الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwah, a'azakumullah. Pada pagi ini insyaallah taala kita membuka kitab Syarah Al-Qawaidil Arba'. Syarah Al-Qawaidil Arba'. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت ويجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا بتلي الصبر وإذا أذنب استغفر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان السعادة. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, Syekhul Islam, reformers di dalam dakwah salafiyah ini, di dalam kitab beliau ini yaitu Al-Qawaidul Arba', empat kaedah-kaedah atau empat kawaid, ketentuan dan dasar pokok untuk memahami tentang tauhid dan tentang kesyirikan. Di matannya ini belum mengatakan kepada kita, kata beliau, As'alullah al-kirim Rabbal Ashil Azim. Saya meminta kepada Rabb yang maha kirim, yang maha mulia, yang maha dermawan, dan dia adalah Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim, pemilik arasy yang sangat agung dan besar dan mulia. Saya meminta kepadanya yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah mencintai engkau, memelihara engkau, mengayomi engkau, melindungi engkau, berbagai macam maknanya dan pengertiannya. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, saya memohon dan meminta lagi kepada Allah Azza Wajalla, wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang diberi berkah dan orang yang diberkati dimanapun engkau berada. Kemudian beliau minta lagi, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Idza u'tiya syakar. Semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang apabila diberi nikmat syakar dia, bersyukur dia. Ya, bersyukur. Kita tahu dalil Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wala in syakartum la zidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan bersyukur adalah dengan segala anggota badan. Dia nampakkan, dia praktekkan, dia wujudkan dengan anggota-anggota badannya untuk kesyukurannya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian semoga Allah menjadikan engkau juga, wa idza butliya sabar. Apabila dia diuji, dicoba, diberikan ujian dan cobaan, sabar dia. Sabar. Oleh karena itu, dalam berbagai ujian dan cobaan yang terdapat, yang ada pada kita, yang Allah ujikan kepada kita, ya, kita lihat kepada cobaan dan ujian yang telah ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para anbiya dan para rasul, kepada para sahabat tabi'in atau tabi'in, dan kepada para ulama salaf yang telah mendului kita di dalam menerima ujian dan cobaan tersebut. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, dalam hadis Bukhari, ya, asyadd al-bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling bersangatan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seseorang adalah al-anbiya, para nabi. Bersangatan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Bandingkan dengan manusia, enggak ada sanggup manusia untuk menerimanya. Demikian juga para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, "Thummal amthal fal amthal." Kemudian yang semisalnya. Artinya, orang-orang yang akan menjalani, yang akan menerima, yang akan mempraktekkan apa yang dilalui oleh para anbiya dan para rasul, mau tidak mau dia akan mendapatkan cobaan dan ujian. Oleh karena itu Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Uthulul Thalatsah mengatakan as-sabru 'alal adzafi, sabar di dalam mendakwahkan, mempraktekkan, mengamalkan tentang din Islam tersebut. Karena sudah mendahului kita generasi-generasi yang terbaik dan umat-umat yang terdahulu di dalam masalah ujian. Tetapi Allah Azza wa Jal sangat mencintai orang-orang yang sabar dalam perkara demikian. Dan bahkan dalam satu hadis dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi, seorang itu akan diuji dan dicoba, diberikan ujian kepada dia sesuai dengan kekokohannya di dalam beragama. Ala hasbi dinihi, seukuran agama dan din yang dia pegang, yang dia amalkan, yang dia praktekkan dalam kehidupannya. Fa in kana salama fa in kana salama fi dinihi, kalau seandainya dia adalah seorang yang salabah, kokoh, istiqamah, thabat, tegar, zida fil bala, Allah Azza wa Jalla akan menambahkan cobaan dan ujian kepada dia. Dan ujian di dalam mengamalkan din Islam, sunnah di zaman kita yang penuh dengan fitan, dan di zaman yang ada kita di hari ini, itu bakal bersangatan. Dan bahkan para ulama mengatakan kepada kita di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah seperti ini, orang-orang yang akan mengamalkan sunnah, mengamalkan dakwah salafiyah, pasti dia akan merasa asing dan merasa aneh di kalangan umatnya, mau tidak mau. Karena sudah demikian tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sabda daripada beliau dan khabar daripada beliau, dia mengatakan kepada kita, badal Islam ghariba, Islam dulu datang dalam keadaan asing. Islam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam keadaan asing. Badal Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, dan dia akan kembali lagi pada satu saat dalam keadaan asing sebagaimana dimulainya awalnya. Sebagaimana dimulai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal-awal dakwah ketika beliau di kota Mekah. Asing. Dan bahkan para imamus salaf menjelaskan orang-orang yang tidak merasakan asing dan tidak merasakan ganjil dan tidak merasakan bahwa dia adalah orang yang diasingkan dan orang yang dianggap aneh di dalam mengamalkan Islam dan sunnah, kata mereka, falaisa min ahli sunnah, tidak dikatakan dia ahli sunnah. Dan kita akan merasa bagaimana keasingan dan keanehan itu kita rasakan di kalangan negara yang kecil, keluarga, anak dan istri, orang tua, kaum kerabat. Ya, kamu lihat yang kita praktekkan, yang kita amalkan itu, yang gak boleh dia suatu hal yang aneh. tentang ganjil. Tetapi orang-orang yang dianggap asing dari Nabi SAW mengatakan fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dipandang asing tadi. Dan orang-orang yang dipandang asing para jemaah rahimakumullah, Nabi SAW dalam berbagai riwayat menjelaskan kepada kita adalah ya, para sahabat menanyakan manil ghuraba ya Rasulullah SAW, siapa yang dikatakan asing ya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW adalah alladzina yasluhuna inda fasadin nas, yaitu mereka-mereka yang soleh, artinya diri-diri mereka soleh, diri-diri mereka itu soleh. Kapan? Inda fasadin nas, ketika manusia dalam keadaan rusak. Rusak di sini yang paling rusak adalah syirik. Kejelekan yang paling jelek adalah syirik. Puncak daripada seluruh dosa dan kejelekan adalah syirik. Dan kebajikan yang paling baik adalah tauhid. Nah, dia orang ghuraba tadi di kalangan manusia, di kalangan masyarakat, dia anggap asing dia. Amalan yang dia amalkan itu adalah amalan yang kontroversial, kontradiksi, paradok dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat. Ini terjadi bagi orang-orang yang yasluhuna inda fasadin nas. Dia adalah orang yang soleh, orang yang baik ketika manusia sedang rusak. Dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ghuraba tersebut adalah alladzina yuslihuna ma afsada an-nas, yaitu mereka-mereka yuslih, artinya posisi mereka dalam muslih, memperbaiki ma afsada an-nas, memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia. Dan yang paling dirusak oleh manusia adalah sistem peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang paling dirusak oleh manusia hari ini. Tata cara peribadatan kepada Allah Azza wa Jal dirusak oleh manusia. Nah, mereka-mereka yang ghuraba tadi, mereka perbaiki. Mereka jelaskan, mereka praktekkan yang benar cara ibadah itu begini, yang benar makna la ilaha illallah begini, yang benar makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, yang benar muamalah begini. Nah, orang-orang ini dikatakan muslih, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, diperbaiki. Oleh karena itu dakwah salafiyah adalah dakwatun islahiyah, dakwah memperbaiki, bukan dakwah menetapkan dan menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, enggak. Tapi dia perbaiki. Rahmatullah, subhanallah, rahmatullah, memperbaiki dia. Dan kemudian dalam riwayat lain dijelaskan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghuraba tadi adalah ya, mereka-mereka tersebut adalah orang-orang yang diisolasikan, diusir. Ya, diusir, ya, diisolasikan, diasingkan dari kaumnya. Kaumnya tidak setuju dan diusir oleh dia. Kita lihat perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah demikian. Diboikot oleh keluarganya, kaum kerabatnya, Quraisy dan sebagainya. Demikian jadi. Nah, hal-hal seperti ini terdapat dan terjadi di kalangan tubuh dan bagi orang-orang yang mempraktekkan dakwah salafiyah sunnah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kesyukuran bagi dia, suatu nikmat yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah itu dalam keadaan ya, diuji, dicoba, diasingkan, diisolasikan, atau dalam keadaan tidak disetujui, itu sudah wajar. Mau tidak mau dia. Karena generasi sebelum kita juga demikian. Ya kita saja melakukan bahasa demikian. Generasi. Sahabat. Para tabi'in dan para ulama. Demikian. Sabar dia. Dan kemudian beliau mengatakan juga, wa idza aznab astaghfar. Apabila dia berdosa, dia istighfar. Istighfar dia. Melakukan dosa apapun, terjerumus dia istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tobat artinya. Fa inna haula thalath, sesungguhnya yang tiga ini ya, itu adalah kalau diberi dia bersyukur, ya. Kalau diuji dia sabar, dan kalau dia berdosa dia istighfar. Yang tiga ini merupakan ya, tanda-tanda dan puncak daripada kebahagiaan. Bahagia dia. Allah Subhanahu wa taala seperti beliau mengatakan sini. Beliau doakan kita menjadi orang-orang yang berkah. Berkah dan memberikan berkah kepada orang. Artinya orang yang bermanfaat dan mereka manfaat kepada orang. Dan manfaat yang paling terbesar dan paling mulia diberikan kepada orang yang tauhid. Artinya mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, dan menyampaikan dakwah, menyampaikan sunnah, menyampaikan tauhid kalimat la ilaha illallah dan maknanya dan prakteknya kepada umat. Itu manfaat yang paling terbesar. Ya para ambiya, tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada itu. Dan itu yang akan kita petik sebagai amal jariah daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, mata ibnu Adam ya, in qata'a amaluhu. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, atau idza mata al-insan in qata'a amaluhu. Apabila meninggal anak cucu Adam tersebut, terputus seluruh amalannya. Amalnya putus seluruh, tidak ada lagi. Illa min thalath. Kemudian dikecualikan oleh Nabi SAW seluruh amalan yang putus tadi. Kecuali tiga. Apa dia? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang bermanfaat. Yang mengalir. Pahalanya terus-menerus kepada dia. Dan sedekah yang paling mulia adalah ilmu. Permulia ilmu apa? Ilmu kitab dan sunnah, mengajarkan tauhid, itu adalah ilmu yang paling mulia, membimbing umat, meluruskan akidah umat, membersihkan umat daripada kesyirikan dan sebagainya, bid'ah dan sejenisnya, itu adalah paling mulia. Ya, samping sedekah-sedekah jariyah yang lain. Memberikan sedekah, bangun masjid, atau bangun sumur, atau bangun madrasah-madrasah yang menampung anak-anak Islam, belajar, salafiyin dan sebagainya. Betul sedekah jariyah, tapi yang paling mulia adalah ilmu Alkitab dan sunnah. Dakwah salafiyah. Ya. Kemudian, ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat dengannya. Dan ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Fahmi Salaf. Itulah ilmu yang paling bermanfaat. Kemudian, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang akan mendoakannya. Tiga ini pada rahmatullah. Tiga ini yang paling terdepan. Ya, di dalam mengamalkannya adalah para ulama. Para anbiya, para ulama. para sahabat, jamin atbau jamin. Ya, para ulama. Lihat sampai hari ini, dimanapun kita lihat, di universiti-universiti Islam, pasti orang akan ada melihat kitab Sahih Bukhari, Muslim. Di kalangan orang-orang awam kaum muslimin nanti mungkin orang akan melihat kitab Hafidz An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, karya tulis beliau yang sampai hari ini dibacakan, diajarkan, dihafalkan. Nah, kalau orang bertanya, mungkin Imam Nawawi enggak punya anak, dia enggak nikah. Kita dia anak-anak nih. Oh, jemaah. Kita dia anak-anak dia secara tidak langsung. Artinya ketika kita membaca kitabnya, membaca kitabnya, tulis sini saja kita baca tadi. Faqala al-muallif rahimallahu taala. Ya, berkata pengarang, semoga Allah merahmatinya. Orang kalau membaca kitab Riyadhus Shalihin atau baca Sahih Bukhari atau baca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab ulama lain, ini mengatakan rahimallahu taala, didoakan oleh dia. Waladin shalihin yad'u, anak yang soleh yang mendoakannya. Dan kita ini juga merupakan anak-anak dia yang mendoakan dia. Setiap kita baca, kita ajarkan, kita katakan rahimallahu, Allah yarham. Jemaah, para ulama subhanallah, enggak terputus sedekah jariahnya sampai hari kiamat. Firman Allah azza wajalla. Ini orang-orang yang berkah dalam hidupnya. Para ulama, para anbiya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang tidak pernah putus dan berkah di dalam kehidupannya. Allah SWT mengatakan kepada kita, ya, wa may yut'illah wal rasul faulaika ma'al ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah SWT mengatakan, wa man yuta'illah, siapapun di antara kita yang mentaati Allah wa rasul dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka-mereka inilah yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Nikmat, berkah, selamatan dunia dan akhirat. Siapa mereka yang diberi nikmat tadi? Minan nabiyyin, para nabi, rusul, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Sebagian para ulama menafsirkan siddiqin adalah para ulama juga. Wasyuhada, para syuhada. Dan sebagian para ulama juga menafsirkan bahwa syuhada itu adalah para ulama juga penafsiran. Sebagian ulama mengatakan demikian. Walaupun syuhada adalah syuhada orang yang syahid jalan Allah Azza wa Jal, tapi para ulama juga. Kemudian wassalihin. Empat. Empat golongan dan kelompok ini orang-orang yang mendapatkan cucuran nikmat Allah Azza wa Jal terus menerus. Dan mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah yang merupakan teman-teman dan pendamping-pendamping yang paling terbaik dalam kehidupan. Empat kelompok tadi, mereka ini yang selalu kita doakan, kita berdoa kepada Allah SWT dalam solat sebagai rukun daripada solat. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami dan bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Dan siratal mustaqim tadi, dia sirat jalan siapa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Itu tadi kitab sirat ayatnya. Wa may yut'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Begitu. Wajar rahmatullah. ya, para ambiya, para rasul, siddiqin wa syuhada wa sholihin. Ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan mereka tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lanjutkan. Di syarahnya Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kepada kita, ya, hadhil qawaid al-arba', hadhil qawaid al-arba', arba'u allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Qawaid, kaidah yang empat macam ini yang telah dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hiya risalatun mustaqillah, dan dia merupakan tulisan tersendiri. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathati usul, akan tetapi kitab ini kadang-kadang dicetak, digandengkan, dibarengkan dengan kitab thalathatul usul. Min ajli al-hajah ilaiha, dengan tujuan hajat kepadanya, litakuna fi mutanawuli aidi talabatil ilm, supaya mudah dicapai, dipegang, didapatkan oleh para penuntut ilmu. Wal qawaid, qawaid merupakan jam'u qa'idatin, jama' daripada kata-kata qa'idah. Wal qa'idatu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratun aw furu'un kathira. Dikatakan qa'idah adalah merupakan asal dan usul yang bercabang daripadanya permasalahan-permasalahan yang sangat banyak dan cabang-cabang ilmu yang sangat banyak. Wal maqmunu hadhil qawaid al-arba' allati dzakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirik. Kandungan dari qawaidul arba' ini, kandungan yang terdapat dalam kitab ini adalah menjelaskan kepada kita untuk mengilmui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Mengilmui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Wama hiya al-qa'idatu fi tauhid, wama hiya al-qa'idatu fi syirik, karena كثير من الناس يتخبطون في هذين الامرين, يتخبطون في معنى توحيد ما هو وتخبطون في معنى شرك كل يفسرهما على حسب هواه, على حسب هواه. Wama hadhihi hiya al-qa'idatu fi syirik fi tauhid, wama hiya al-qa'idatu fi tauhid. Kata beliau, apa yang dimaksud dengan kaidah, ketentuan di dalam tauhid, dan apa yang dimaksud dengan kaidah di dalam syirik? Karena kebanyakan manusia serampangan, ya, di dalam dua perkara ini. Serampangan di dalam memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Jadi ini dibikin, kita lihat. Syirik dianggap oleh orang sunnah dan ibadah. Tauhid dianggap oleh orang bid'ah dan syirik. Kebalikan. Orang-orang yang mengikhlaskan peribadatannya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan diperangi. Tapi orang-orang yang melanggengkan dan meramaikan kesyirikan dibiayai, diayomi, disokong. Bahwasanya kita lihat lagi, orang-orang yang memerangi bid'ah diperangi. Orang-orang yang meramaikan dan menghidupkan dan mengamalkan bid'ah dibiayai, disokong, ditolong, dibantu, dipuji, dilindungi. Lihat dari ini, ya, tempat-tempat kesyirikan, apakah itu kuburan, ya, atau tempat-tempat yang lain, kita lihat sangat dibangun seindah-indah. Tetapi masjid yang mengajarkan tentang tauhid, memerangi kesyirikan, mungkin ada yang dibakar, mungkin ada yang diruntuhkan, mungkin ada yang diusir. Begitu dari ini, subhanallah. Di dunia demikian kita lihat. Ya. Orang menganggap yang jelek baik, yang baik jelek. Hak batil, batil hak. Berubah cara pemikiran manusia dari ini. Oleh karena itu kembali kita kepada hadis Ghuraba tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada mereka kaum kufar Quraisy pada masa itu, yang di mana tatanan masyarakat kufar Quraisy pada masa itu adalah orang-orang yang musyrikun. Orang-orang yang beribadah kepada peribadatan-peribadatan yang sangat banyak. Ada yang beribadah kepada para malaikat, ada yang beribadah kepada para anbiya, ada yang beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada kubur, kepada asnam. Kalau di hari ini kita sangat banyak lagi. Beribadah kepada jin, beribadah kepada gunung, beribadah kepada laut, beribadah kepada sumur. Berbagai macam bentuk peribadatan di hari ini. Ketika hal seperti ini dijelaskan kepada umat, mereka menerima. Ketika Nabi SAW mendatangkan dan membawa kepada mereka kalimat La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah Azza wa Jalla, ribut mereka. Raja'al al-aliha ata ilahan wahida, apakah dia akan menjadikan aliha ma'budat yang kami ibadati yang banyak ini akan menjadi satu ilah, itu Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu berjarah makmullah, masyarakat kufar Quraisy sangat dan sangat memahami tentang makna la ilaha illallah tersebut. Kalau mereka ikuti, seluruh ibadah peribadatan-peribadatan lainnya akan mereka buang, mereka tinggalkan. Itu tidak mau mereka. Itu tidak mau. Oleh karena itu paham mereka, bukan tidak paham, paham mereka. Padahal kita di hari ini orang-orang memahami la ilaha illallah tidak tepat, tidak sempurna, dan tidak baik, dan tidak jelas. Dan bahkan banyak yang tidak paham. Berkulis sangat paham dia. Dia tahu, mereka tahu kalau ini diikuti, apapun bentuk peribadatan-peribadatan yang sudah mereka bentuk dan mereka lakukan, mereka tinggalkan. Dia tidak mau mereka. Apa jemaah? Oleh karena itu, tauhid. Karena la ilaha illallah, ya dan syirik. Tentang dua perkara ini manusia di hari ini yatakhabbatun, serampangan. Dan bahkan kata beliau yatakhabbatun fi makna tauhid, mereka serampangan di dalam memahami makna tauhid tersebut dan serampangan di dalam memahami makna syirik. Dan bahkan setiap pribadi manusia itu menafsirkan tauhid dan syirik tadi sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka tersebut. Walakin al-wajib annana narji'u fi taq'idina ila kitabi wa sunnah liyakuna hadha taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la siyama fi hadha al-amrayni adhim al-adhimain at-tauhid wa syirik. Akan tapi kata Syekh Shalih Fauzan, kita yang wajib bagi kita adalah hendaklah kita kembali mengembalikan ketika kita membentuk kaedah tersebut dan memahami kaedah itu. Ketika kita membuat kaedah dan memahami kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut, kemana kita kembali? Kepada kitab dan sunnah. Kepada kitab dan sunnah yang dipahami oleh para ulama salaf. Supaya kaedah yang kita bentuk tersebut betul-betul menjadi kaedah dan ketentuan yang sahih dan selamat, yang diambil daripada kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Apalagi dalam masalah kaidah dua perkara yang sangat agung dan mulia ini, yaitu perkara tauhid dan syirik. Wa syekh rahimahullah taala lam yadhkur hadhil qawaid min 'indihi aw min fikrihi kama yaf'alu dhalika katsirun minal mutakhabbitin wa innama akhadha hadhil qawaid min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika menjelaskan Qawaidul Arba', dan mengarang kitab ini dan menjelaskannya kepada kita, itu bukan beliau ambil daripada pribadi beliau pahami sendiri, tidak. Atau daripada pemikiran beliau, tidak. Beliau ambil dan beliau pahami daripada Alkitab dan Sunnah. Tidak sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan manusia-manusia yang serampangan, yang membuat kaedah-kaedah daripada pribadi-pribadi mereka dan diri-diri mereka. Bukan bersumber dan bukan berdasar dan bukan kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Tapi Syekh Muhammad dan Abdul Hamda kembali kepada Alkitab dan Sunnah di dalam memahami kaedah tadi dan ketentuan tadi. Ya. Dan dilihat dari perjalanan hidup beliau, sirah beliau. Fa idza arafta hadhil qawaid wa fahimtahuma wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dhalik ma'rifatu at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi rusulahu wa anzalahu fi kutubihi. Dan apabila engkau telah mengetahui dan memahami kaedah-kaedah yang ditentukan dan dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini, maka akan mudah atas engkau untuk memahami apa itu tauhid yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada para rasulnya dan para anbiya-Nya. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam tadi kita bacakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalala." Minhum man haqqat 'alaihi dhalala. Artinya, dengan memahami kaidah ini, kita akan bisa dan akan mudah dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami tentang tauhid itu apa, yang telah dibawa oleh para rasul, yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para rasulnya dan diturunkan dengannya Alkitab. Dan mudah juga untuk mengilmui syirik. Ya, wa ma'rifatu syirik alladhi hadzar Allah minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Dan Allah mudahkan juga bagi kita untuk mengilmui apa itu syirik. Ya. Apa itu syirik? Baik syirik dalam rububiyah, baik syirik dalam uluhiyah, baik syirik dalam asma wa sifat. Pada rahmatullah, mudah dia pahami. Karena ada tuntunan dan berdasar kepada Alkitab dan Sunnah tadi. Ilmu din, masalah ibadah, masalah agama tidak akan lepas daripada dua tersebut. Dan tidak akan lepas dari pemahaman para sahabat, tabi'in dan generasi salaf. Paham itu? Dan kemudian jemaah ini mulai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Syirik yang merupakan ya, dararnya baik di dunia dan di akhirat dan sangat bahaya. Dan setelah ditahdzir dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza amru muhim jiddan. Lihat bawahnya. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzamu alaik min ma'rifati ahkamis shalah. Lihat. Ma'rifatu tauhid. Mengilmui tentang tauhid, mengilmui tentang la ilaha illallah itu alzam. Ai aujab. Lebih wajib atas pribadi engkau daripada mengilmui memahami ahkamis salat, daripada memahami dan mengilmui tentang hukum-hukum salat, zakat, zakat wal ibadat dan ibadah-ibadat, wasairil umur diniyah, ya, al-hajj dan sebagainya, dan seluruh perkara-perkara agama. Artinya mengilmui tentang tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah tadi, ya, itu lebih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita ya mengilmui tentang salat, zakat, ibadat dan seterusnya. Karena hadza huwa al-amru al-awwali wal asas. Karena ma'rifatut tauhid, mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan perkara-perkara yang awal, yang dasar dan pokok, dan wal asas, dan asas. Lianna sholat wa zakat wa hajj wa ghairaha min al-ibadat. Dan sholat, zakat, haji, dan selainnya itu merupakan daripada bentuk ibadat-ibadat. La tasihu. Lihat. Tidak sah ibadat tadi. Sholat, zakat, puasa dan seluruhnya. Tidak sah dia. Idza lam tubna ala aslil aqidati sahiha. Kalau tidak dibangun di atas akidah yang sahih. Tidak sah ibadat. Orang pada rahmatullah tidak mengerti dan tidak memahami tentang Allah SWT. Kalau kita lihat tentang asma'u sifat, berapa banyak manusia di hari ini mengingkari ya tentang sifat-sifat Allah SWT dan tidak mau mengakui. Contoh saja sifatul ulu, sifat yang maha tinggi bagi Allah SWT, sifat tentang istiwa di arasnya, Allah istiwa di arasnya. Allah fawqa samawati sab'a. Allah di atas langit yang ketujuh. Ala istawa. Di arasy istiwa. Itu manusia dari ini banyak dan sangat banyak mengingkarinya. Mereka secara lafaz, secara lisan mengingkari, tetapi secara praktek dipraktekkan oleh dia. Pelaksanaan. Ya. Ketika dia ya mengatakan Allah Subhanahu wa taala bukan di arasy istiwa tapi berada di mana-mana. Allah fi kulli makan. Lihat. Ketika dia berdoa begini dia. Mengada ke langit ini dia. Secara fitri penyerah makmullah ini enggak bisa diingkari. Secara fitrah itu enggak bisa diingkari. Oleh karena itu, ya, Abu Muali Al-Juwayni dengan Imam Al-Hamadhani, ketika Abu Muali Al-Juwayni menjelaskan tentang sifatul ulu, sifat Allah Azza wa Jalla ulu, yang maha tinggi, dia jelaskan dengan ilmu kalam, ilmu mantik filsafat. Oleh karena itu, akidah-akidah yang diajarkan di kalangan muslimin kebanyakan di hari ini adalah sebenarnya hakikatnya ilmu kalam. Akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah yang lain dan sebagainya, Mu'tazilah itu rasanya adalah ilmu kalam seluruhnya. Mantik filsafat. Ketika dia menjelaskan demikian di hadapan jemaahnya, kemudian Imam Abu Ma'al, Imam Al-Hamadhani bertanya dan berkata kepada dia, ya Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni, bagaimana kamu memahami dan menerima tentang perkataan Allah Azza wa Jalla mengatakan sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu kepada Rabb kamu yang maha tinggi. Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian. Surah Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la. Ketika dikatakan oleh Imam Al-Madhani kepada dia demikian, itu dia bingung. Dia. Berdiri dia, kemudian masuk ke kamarnya, dikatakan hayyarani Hamadhani, hayyarani Hamadhani. Telah membuat bingung saya Hamadhani, telah membuat bingung saya Hamadhani. Oleh karena itu, rahmatullah, kalau kita baca sejarah daripada imam-imam Asy'ariyah, imam-imam Asy'ariyah, baik itu Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, atau Abu Ma'ali Al-Juwayni, atau Ibn Furuq, atau Abu Thayyib Al-Baqilani, atau Fakhr Razi, seluruh mereka adalah tobat kepada akidah salafiyah sebelum wafat. Seluruhnya tobat. Tobat kepada akidah ibu mereka terdahulu, kita Rasulullah SAW dan bersahabat. Tobat mereka. Alhamdulillah Allah berikan kepada mereka artinya taufik dan hidayah untuk meninggalkan akidah filsafat tadi. akidah yang sulit orang tua memahaminya, dibawa orang digiring orang memahami akidah tersebut dengan model-model pembicaraan filsafat mantik ilmu kalam. Begitu. Salaf muda. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, itu dipahami. Amiruha kama ja'at. Artinya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang asma wa sifat, amiruha kama ja'at. Ya, biarkan dia dan pahami sebagaimana yang datang daripada nusus, datang daripada ayat Al-Qur'an begini, datang daripada hadis begini, sudah kita paham demikian. Apa yang tertanya itu kita paham dulu. Dan pada masalah penafsirannya para ulama mengerti dan paham. Tapi yang tidak paham mereka hakikatnya, tidak mengerti maka bagaimana bentuknya Allah yang tahu. Kembali kita kepada kaidah para ulama salaf, laisa kamitsli syai'un wa samil basir. Ya, tidak ada satupun yang serupa dengan dia dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Lihat fitrah yang bersih tersebut, jangankan orang yang tua, anak yang kecil saja. Budak lagi dia, budak. Dan boleh dikatakan kapan dia hadir di majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia sibuk dengan menggalakkan kambing daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Sibuk dengan balakan kambing, tukang gembala kambing. Kapan dia hadir di majlis? Kapan? Tetapi ketika ya Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengadukan tentang perkara dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepada dia. Mana dia? Setelah datang Rasulullah tanya kepada dia, "Aina Allah?" Spontanitas saja jawab, "Bisama." "Aina Allah?" "Di mana Allah?" Dia jawab langsung sambil menunjuk ke langit, "Bisama." Itu budak. Dan kadang-kadang pada rahmatullah kalau kita praktekkan dengan anak-anak yang kecil, bayi umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang baru-baru bisa baca, bisa bicara, tanya pada mereka, "Aina Allah?" Dia jawab, "Bisama." Itu fitrah dia. Enggak bisa dia pungkiri. Tapi karena hawa nafsu dan karena ajaran-ajaran yang rusak setelah merusak tatanan otak dan pikirannya, diingkari oleh dia. Spontan itu saja, bisa mak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Oh, mana ana? Siapa saya?" "Entah, Rasulullah SAW." Apa kata beliau kepada tuannya? "Atikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dari perbudakan. Ya sudah jadi orang mu'minah sudah. Dalam berbagai dalil. Ya. Baik secara Al-Quran dan Sunnah. Baik secara praktek. Daripada manusia itu sendiri. Berdoa dan mengangkat langit. Dan ketika dia. Ya. Yang lucunya dan anehnya, para da'i dan para du'at yang mengingkari sifatul ulu tersebut, ketika dia menyampaikan kuliah tentang masalah Isra dan Mi'raj, itu menunjuk ke langit. Menunjuk ke langit. Nabi SAW, Isra dan Mi'raj ke langit. Tidak bisa diingkar pada rahmatullah. Tetapi hawa tadi, bagusnya ketika dia menunjuk ke langit, dia pegang tangannya. Dia kemana kok suka ke atas, kok ke bawah nunjuknya. Ini menunjukkan kepada kita apa dia? Allah subhanahu wa ta'ala faqa arsi. Tidak pernah riwayat satupun riwayat dan kajian dari siapapun dari zaman dulu sampai hari ini, Nabi SAW bisa mirak ke bawah tanah, bawah dasar bumi. Kan ada itu. Allah. Tapi akal tidak sehat, akal yang rusak, ya sehingga diingkari. Berbagai macam dalil pada rahmatullah, baik dalam ayat, baik dalam hadis demikian. Tapi mereka-mereka yang kalangan Asy'ariyah kah, Maturidiyah kah, Mu'tazilah kah, Jahmiyah kah dan sebagainya mengingkari demikian. Bapak jemaah. Ajaran pula kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, selanjutnya kata beliau, wa ya tauhidul khalisul lillahi ta'ala Azza wa Jalla. Dan akidah yang sahih itu adalah merupakan tauhid yang sangat murni bagi Allah Azza wa Jalla, itu adalah peribadatan yang murni kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad qaddama rahmallahu taala li hadhil qawaid al arba' bi muqaddimatin 'azimatin fiha du'a li talabatil 'ilm. Sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya telah memberikan mukaddimah terhadap kitab Qawaid al arba' ini dengan mukaddimah pendahuluan yang sangat mulia dan agung, dan terdapat di dalamnya, di dalam mukaddimah tadi, doa terhadap orang yang membaca dan doa terhadap para penuntut ilmu. Didoakannya kita. Apa yang masih doakan tadi? Apa doa dia? Semoga Allah ya ja'alaka mubarakan aina ma kunt. Semoga Allah menjadikan engkau yang penuh berkah dimanapun kamu berada. Berkah dan memberikan berkah pada orang. Bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang. Ya, wa tambih ala ma sayaqul. Dan juga peringatan terhadap apa yang dikatakan oleh beliau ketika beliau mengatakan, tak kala beliau mengatakan as'alullah al-azim rabbal arsyil karim ya ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Itu doa dia tadi. Ya, dan seterusnya sampai ya unwanus sa'adah. Kata beliau, hadhihi muqaddimatun 'azimah. Ini adalah merupakan mukaddimah pendahuluan yang sangat mulia. Fiha du'aun minas syekh. Terdapat di dalamnya doa daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Likulli talibi ilmin. Terhadap setiap penuntut ilmu. Yang yata'allamu akidatahu. Yang mempelajari akidah ini. Yuridu bidhalikal haq. Dan yang pelajarinya menginginkan dengan demikian kebenaran. Wiridu bidzalika tajannubadh dhalal wasyirik. Jadi dia menginginkan untuk menghindari dan menjauhkan diri daripada kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi ayyatawallahu Allah fi dunya wal akhirah. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang sangat pantas dan sangat tepat untuk dicintai, dipelihara, dijaga, diayomi oleh Allah Azza wa Jalla baik di dunia dan di akhirat. Wa idza tawallahu Allah fi dunya wal akhirah fa inna la sabila ila al makarihi an tasila ilaihi la fi dinihi wala fi dunyah. Qala Allah tabaraka wa taala Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum asy-syaitan. Kata beliau, apabila Allah subhanahu wa taala mencintainya, memeliharanya, menjaganya dan mengayominya di dunia dan akhirat, sudah tentu Allah subhanahu wa ta'ala ya akan mempermudah, dan sudah tentu tidak ada yang namanya kejelekan-kejelekan sampai kepada dia. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diayomi oleh Allah azza wajal, apapun bentuk kejelekan tidak akan sampai kepada dia. Karena Allah menjaganya, meliharanya, baik dalam agamanya, baik dalam dunianya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah waliyul ladzina amanu, dan Allah lah yang merupakan wali, penolong ya, pengayom, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Seseorang yang beriman, dan Allah lah yang mengeluarkan mereka, yukhriju minadh dhulumati ilan nur, yukhriju minadh dhulumat ay yukhriju minasy syirkiyat. Allah mengeluarkan mereka daripada kesyirikan dan dibawa kepada nur tauhid. Dikeluarkan daripada syirik dan dibimbing kepada tauhid. Dikeluarkan daripada peribadatan-peribadatan yang tidak benar kepada peribadatan yang benar. Walladzina kafaru, sementara orang-orang yang kufur, auliya'uhum at-tagut. Wali-wali mereka dan penolong mereka adalah para tagut, syayatin di kalangan jin dan manusia. Faidah tawallaka Allah akhrajaka min adh-dhulumat. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai engkau dan memelihara engkau, menjaga engkau, mengayomi engkau dan melindungi engkau, dia akan mengeluarkan engkau daripada dhulumat, dhulumati syirki wal kufur. Lihat, dari kegelapan-kegelapan kesyirikan dan kekufuran, wasyukuk, rasa syak kepada agama, dilindungi oleh Allah azza wa jalla, wal ilhad, penyimpangan-penyimpangan dan kesyirikan juga, ila nur iman, kepada cahaya keimanan dan ilmu nafi', ilmu manfaat dan amal soleh Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kafiriina la maula lahum. Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan maula alladziina aamanu, penolong, pelindung, pengayom bagi orang-orang yang beriman, dan bahwasanya orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Ini pelajaran sabda pelajaran rahmatullah dalam mukadimah ya qaidah arba' ini. Sampai sini loh, tidak sambung ya. Jam berapa nanti? Jam berapa? Pukul berapa? Sambung lagi jam berapa kira? Sembilan sepuluh. Sepuluh. Sepuluh lah. Serat kita sebentar. Atau pukul sembilan juga bisa. 9 atau 10 ya. Sekarang jam 7 berapa? Sekarang 7.10. Iya, 10 lah ya. 10. Ataupun sebelum zuhur, Ustaz? Yes, sebelum zuhur itu 10. Zuhur jam berapa? Pukul berapa? Zuhur 1 lah. Bisa. Kalau ya, jam 10, jam 11, 11. 11 ke 1. Enggak, bisa. Sampai sore. Ya bisa dulu. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.